السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab شرح السنة atau syarhu syarhi sunnah, syarahnya syarah sunnah, yang merupakan kitab dari Abi Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari. Al-Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, dengan syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Sampai pada ucapan musannif, ucapan muallif, wal imanu bihawdi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa likulli nabiyyin hawdun illa salihan fa inna hawdahu dar'u naqatihi. Kata Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah, dan beriman kepada telaga yang Allah berikan pada Rasulullah SAW dan juga telaga-telaga para anbiya kecuali Nabi Saleh, karena telaganya adalah dar'u naqatihi, susunya unta beliau. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, karena beliau berpegang dengan satu hadis yang ternyata hadisnya dhaif, bahkan maudhu', sehingga sebagai pelajaran buat kita bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, ada saja ketergelincirannya. Imam Al-Barbahari menyatakan bahwasanya semua nabi punya telaga kecuali Nabi Saleh, karena telaganya adalah dar'u naqatihi. Ketika Allah berikan untuk Nabi Saleh unta yang susunya tak pernah habis dan seterusnya. Kemudian ada riwayat yang dhaif, yang kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah bahwa riwayat itu maudhu', akhrajahu al-Uqayli fi ad-du'afa. Sehingga barakallahu fikum, tidak jadi hujjah riwayat yang seperti itu, sehingga tetap sebagaimana asalnya bahwa setiap nabi memiliki telaga. Kita lihat syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Kadzalika min usuli ahli sunnah wal jamaah Al-imanu bil haud. Demikianlah termasuk di antara akidah dan prinsip-prinsip ahli sunnah adalah beriman adanya telaga yang Allah persiapkan untuk Rasulullah SAW dan untuk para rasul. Wa kullu nabiyyin minal anbiya'i lahu haudun tariduhu ummatuhu. Dan setiap anbiya, setiap nabi dari para nabi, semuanya memiliki telaga haud yang akan dimasuki nanti oleh nabi tersebut dan oleh para pengikutnya dari umatnya. Li'anna an-nasa yusibuhum 'atashun syadidun. Karena saat itu manusia di mahsyar dalam keadaan tertimpa rasa haus yang sangat dahsyat. Fayahtajuna ilal ma, maka mereka sangat membutuhkan air. Wa haudu nabiyina huwa a'zamul hiyad. Sedangkan telaga nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang paling luasnya, yang paling besarnya. Tuluhu syahrun wa 'arduhu syahrun. Panjangnya sejauh perjalanan satu bulan, lebarnya juga sejauh perjalanan satu bulan. Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla min al-'asal. Dan lebih manis daripada asal. Wa aniyatuhu 'adadu nujumis sama. Sedangkan bejana-bejananya sejumlah bintang-bintang di langit. Man yashrabu minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abada. Siapa yang meminumnya satu teguk saja, maka dia enggak akan merasakan haus lama-lamanya. Wa yudadu anhu al-murtaddun. Dan akan dihalau, akan dihalangi dari telaga ini orang-orang yang murtad, orang-orang yang berpaling dari agama. Alladzina irtaddu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu orang-orang yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yudadu anhu man kadzdzaba bihi. Dan juga akan diusir, akan dihalangi, dihalangi untuk masuk telaga haud orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Min ahlil bid'ah, yaitu orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW dari kalangan ahlul bid'ah. Karena disebutkan dalam riwayatnya Rasulullah SAW mengenali mereka. Kalau mengenali mereka berarti mereka memiliki tanda-tanda keislaman. Dan dikatakan dalam riwayat-riwayat tanda-tanda keislaman itu adalah ghurran muhajjalin, ghurrah wa tahjil. Ghurrah itu putih di wajahnya, dan tahjil adalah putih di kaki dan tangannya. Dan itu min atharil wudu. Maka Nabi SAW melihat mereka-mereka yang memiliki tanda-tanda tersebut, al-ghurrah wa tahjil, melihat putih di wajah mereka dan melihat putih di tangan-tangan mereka, maka innahum ummati, maka mereka umatku. Maka Nabi mengatakan innahum ummati, mereka umatku. Maka kata malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ahdatha muhdatsat. Berarti mereka adalah ahlul bid'ah. Dalam riwayat innaka la tadri ma badalu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka rubah-rubah setelah. Maka para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud tadi adalah haula ahlul bid'ah wa dhalalah, yang mereka masih salat, masih punya tanda-tanda kalau mereka muslim, tetapi karena mereka ahlul dhalal, membuat muhdatsat, membuat bid'ah-bid'ah, menambah-nambah dalam agama, merubah-rubah agama, badalu ad-din, mereka merubah agama, maka yudadawna, mereka dihalau dari telaga Haud. Sedangkan riwayat yang lain disebutkan, engkau tidak tahu bahwa mereka berpaling murtad sepeninggalmu. Khamilin a'azakumullah, tentunya yang dimaksud adalah para murtadin. Ketika Rasulullah SAW wafat, beberapa suku-suku dari Banu Hanifah dan lain-lainnya, mereka murtad, keluar dari Islam. Demikian pula sebagian mereka mani'iz zakah, menolak zakat, yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Maka mereka pun termasuk yang yudadawna, yang mereka dihalau, dihalangi dari telaga Haud. Maka siapa yang dihalangi dari telaga Haud? Orang-orang yang murtad dan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menambahkan dalam agama, dan orang-orang yang mengganti-ganti agama, atau ahdathu ba'da Rasulillah, mengadakan muhdatsat. Qauluhu, adapun ucapan beliau, wa likulli nabiyyin haudun illa salihan ila akhirih, semua nabi memiliki telaga haud kecuali Nabi Saleh. Hadzal istithna lam yathbut fi ma a'lam. Kata Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah, pengecualian ini tidak sabit. Demikian sepengetahuanku. Yani sepanjang ilmu yang aku ketahui bahwa itu tidak sabit, tidak sahih riwayatnya. Wa huwa ma'na li haditsin mawdu', karena apa yang diucapkan oleh Imam Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullah adalah makna yang terkandung dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Uqayli dalam riwayat dalam kitab Ad-Du'afa, dan juga Ibnu Jauzi memasukkannya ke dalam kitab Al-Mawdu'at, hadis-hadis mawdu'. Wa qala, dan berkata Ibnu Jauzi, haditsun mawdu' la asla lahu, hadis yang mawdu' yang tidak ada asalnya. Maka barakallahu fikum, ini zallatuhu rahimahullah wa ghafarallahu lahu, semoga Allah memaafkan beliau. Ini ketergelinciran seorang alim, dan itu wajar dan manusiawi. Semoga Allah memaafkannya dan mengampuninya. Qala al-muallif rahimahullah, wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah adalah beriman dengan syafaat Rasulullah SAW. Lil mudnibin al khati'in yaum al qiyamah, untuk mereka-mereka yang berdosa, untuk mereka-mereka yang berbuat salah, nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat, pembelaan dari Rasulullah SAW, selama mereka masih memiliki iman. Wa ala sirati, dan di atas sirat, di atas jalan yang dipancangkan yaumul qiyamah, yukhrijuhum min jawf jahannam wa ma min nabiyyin illa wa lahu syafa'a, dan mengeluarkan mereka, ini Rasulullah SAW, dari dalam neraka jahannam. Artinya ahli sunnah juga beriman ada orang-orang yang masuk neraka kemudian diselamatkan kembali, min jawfi jahannam, khilafan liman, khilafan lil mu'tazilah. Dan ini pembahasan yang mengulang, dan tidak ada jelek yang enggak ada ruginya. Yang sudah tahu semakin hafal, yang belum tahu jadi tahu. Enam, sehingga tidak ada masalah. Kemarin kita bahas masalah yang sama dari kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Sekarang kita bahas dari kitab Syarhus Sunnah. Maka semakin meyakinkan bahwa ini akidah seluruh para ulama. Bila khilafin illa man syadza, kecuali mereka-mereka yang syadz, yang nyeleneh sendiri, yang aneh sendiri. Wa man syadza syadza finnar, siapa yang nyeleneh berbeda sendiri dari mereka para salaf, maka dia akan menyendiri dalam neraka, terancam dengan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ucapan musannif. Qala al-muallif, wa ma min nabiyyin illa wa lahu syafa'ah. Tidaklah seorang nabi pun kecuali memiliki syafa'ah. Wa kadzalika as-siddiqun wasyuhada. Demikian pula para siddiqun memiliki hak memberikan syafaat. Wasyuhada, orang-orang yang terbunuh syahid fi sabilillah, juga berhak memberikan syafaat pembelaan kepada 70 keluarganya. Wassalihun, dan orang-orang saleh juga memiliki hakku syafa'ah. Walillahi ba'da dhalika tafaddulun kathirun ala man yasha', dan Allah setelah itu semua, Allah yang memiliki keutamaan, Allah yang maha memiliki kelebihan, Allah yang maha memiliki pemberian kepada siapapun yang dikehendakinya. Artinya mereka para anbiya, para salihun, para syuhada, mereka memberikan syafaat pembelaan, dan kemudian mereka yang dibela mendapatkan kebaikan, dan semua itu dari Allah karena yang memberikan syafaatnya dengan izin Allah, yang diberi syafaat juga dengan keriduan Allah. Enggak akan mereka berhak, enggak akan mereka bisa memberikan syafaat tanpa izin dari Allah, dan enggak akan seseorang mendapatkan syafaat kecuali dengan keriduan Allah. Idan min aina tafaddul al-azim, dari mana fadl yang terbesar? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menyatakan dalam salah satu ayatnya, lillahi syafa'atu jami'an, milik Allah lah seluruh syafaat. Sehingga ikhwan ibn a'azakumullah, jangan lupa itu, jangan lupakan bahwa sesungguhnya pemilik sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Maka mintalah kepada pemiliknya, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada kuburan minta syafaat. Ketika ditegur oleh kaum muslimin, ditegur oleh ahli sunnah, jawabannya, bukankah ini orang soleh? Orang soleh kan memberikan syafaat. Maka saya minta, wahai orang soleh, berilah syafaat kepada aku. Dia tidak memiliki. Yang memiliki Allah. Kalau diizinkan, dia memberikan syafaat. Kalau tidak diizinkan, tidak memberikan syafaat. Kamu pun tidak akan mendapatkan syafaat dari dia tanpa keriduan dari Allah. Kalau Allah ridhoi, engkau dapatkan. Kalau tidak ridhoi, maka tidak akan bermanfaat syafa'atus syafi'in. Enggak bermanfaat syafa'at siapapun. Baik. Maka dikatakan di sini, lillahi ba'da dhalika tafaddulun kathir. Bahwa milik Allah lah seluruh keutamaan. Wal khuruj minan nari ba'da mahtaraku wasaru fahman. Dan juga beriman. Adanya orang-orang yang di dalam neraka kemudian keluar, diselamatkan dari neraka dan masuk ke dalam jannah. Ba'da mahtaraku, setelah terbakar, wasaru fahman, sudah menjadi gosong faham, sudah menjadi arang, sudah gosong. Maka ketika dimasukkan dalam telaga, bersih kembali, putih kembali. Alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami. Ini khonibina a'azakumullah, kita beriman dan ahlu sunnah seluruhnya beriman, sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan para a'immah ahli sunnah wassadiqin. Sebutkan siapa, siapapun yang kamu mau sebutkan, sami wal haraj min ulama'i ahli sunnah, semuanya berpendapat dengan pendapat yang sama dalam masalah ini, berakidah dengan akidah yang sama adanya syafaat Rasulullah SAW, dan mungkinnya ada seseorang yang sudah masuk neraka keluar kembali dengan syafaat. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, min usuli ahli sunnati wal jamaah al-imanu bisyafa'ah wa syuruti allati dhakaraha Allah jalla wa ala an takuna bi'idnihi وأن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان. Kata Syekh hafizah Allah, bahwa termasuk prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah beriman dengan syafaat, dengan syarat-syarat, dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Di antaranya Syarat pertama, antakuna biidzni. Syarat pertama, dengan izin Allah. Tanpa izin tidak akan bisa memberikan syafaat. Yang kedua, ayyakunal masyfu' fihi min ahli al-iman. Yang kedua, syarat yang diberi syafaat harus orang yang masih punya iman, yang belum membatalkan keimanannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Yang belum membatalkan keimanannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Amma in kanal masyfu' fihi min ahli al-kufri, adapun kalau yang diberi syafaat orang-orang yang memiliki kekafiran, artinya imannya terbatalkan dengan kekafiran, fa innaha la tuqbalu fihi syafa'ah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari siapapun, dari para anbiya sekalipun, apalagi dari mereka-mereka yang di bawah para anbiya, tidak dari para syuhada, tidak dari orang soleh, tidak dari siapapun. Kalau dia kafir, la tuqbal syafa'atuhum, tidak akan bermanfaat syafaat mereka. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya semua yang memberi syafaat. La tanfa'uhum, enggak akan bermanfaat bagi mereka. Bagi siapa? Bagi orang-orang kafir, bagi mereka-mereka yang telah membatalkan keimanannya dengan syirkul akbar. Bagi mereka yang telah membatalkan keimanannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Atau ayat lain Allah katakan, "Wa ma lidh-dhalimin min hamimin wa la syafi'in yuta'." Tidaklah bagi orang-orang zalim, "Wa ma lidh-dhalimin min hamimin." Tidaklah orang-orang zalim memiliki teman dekat yang bisa menolong. Tidak pula pemberi syafaat yang bisa diikuti. Khana bin na'azakumullah. Mereka orang-orang zalim, zulmun haqiqi adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Artinya zalim di sini adalah orang-orang yang musyrikin atau orang-orang kafir. Orang-orang yang zalimin enggak akan mendapatkan pembela, enggak akan mendapatkan pemberi syafaat. Hati-hati. Kalau zalim ditafsirkan dengan zulmun am, kezaliman secara umum, dengan thalathati anwa'ih, maka akhirnya bertentangan dengan hadis syafaat. Apa kezaliman? Ada tiga macam. Ada zulmun lillah, ada zulmun li ghairihi, dan ada zulmun li nafsih. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama, dan zalim pada dirinya. Zalim kepada Allah itulah kekufuran dan kesyirikan. Dan ini yang sering dimaksud dengan kezaliman. Yang kedua, kezaliman pada sesama, merugikan orang lain, merampas harta mereka, menjatuhkan kehormatan mereka, melukai mereka atau membunuh mereka, maka itu zulmun li ghairihi. Yang ketiga, zulmun li nafsih, kezaliman terhadap dirinya sendiri. Dia berbuat dosa yang merugikan dirinya, tidak merugikan orang lain, tapi dirinya yang terugikan, maka itu juga kezaliman. Maka ketiga kezaliman ini adalah perkara yang muharram, wa dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah, kezaliman itu adalah kegelapan yawmal qiyamah. Tetapi ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya, ketika dinafikan syafaat dari mereka, maka yang mana kira-kira? Ya tentunya yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, kezaliman yang besar, kezaliman yang terbesar. Mengapa demikian? Karena syafaat justru untuk para pendosa. Kalau zulmun li nafsihi bisa terampuni dengan syafaat. Sedangkan zulmun li ghairihi bisa dengan syafaat plus dengan keridhaan orang yang terzalimi. Ini susahnya. Artinya kezaliman kalau pada orang lain berat. Sebab dia harus mendapatkan maaf dan keridhaan dari orang yang terzalimi. Kalau yang terzalimi tadi tidak memaafkannya dan menuntut, maka tetap dituntut yaumul qiyamah. Qul inna a'udzubikumullah. Apakah dengan dikurangi pahalanya diberikan pada mereka, atau kalau sudah habis pahalanya maka justru dosa mereka, dosa yang terzalimi tadi ditimpakan kepada orang yang menzalimi, dan itulah yang dikatakan dengan orang yang bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah siapa orang yang muflis, orang yang bangkrut? Maka digambarkan orang-orang yang zalim, yang sekian banyak orang terzalimi menuntut yaumul qiyamah. Semuanya menuntut. Dan hari itu enggak ada harta. Enggak ada urusan-urusan dengan harta, semuanya dengan pahala atau dosa. Maka tuntutan-tuntutan mereka diberikan pahala dia kepada orang yang menuntutnya. Sampai habis masih berdatangan para penuntut, engkau telah mendzalimi kami, engkau telah merampas kami, engkau telah menjatuhkan kehormatan kami. Maka dia berikan apa yang dia miliki sampai habis dari pahalanya. Sampai kemudian mereka masih menuntut, maka dosa mereka ditimpakan untuk orang ini. Ini al-muflis yaumul qiyamah. Tayyib, asyahid bahwa dhalimin min hamimin wa ma lidhalimina min hamimin, artinya tidak ada bagi mereka, mereka yang dhalimina bidhulmin akbar min hamim, enggak akan ada pembela yang menolongnya. Wala syafi', enggak akan ada yang memberikan syafaat. Fal kafir laisa fihi syafa'atun abadan, maka orang-orang kafir tidak akan mendapatkan pembelaan selama-lamanya. Wa ammal mu'minu fa inna syafa'ata thabitatun fi haqqih, adapun orang yang beriman, maka syafaat akan tetap baginya. Idza adzinallahu jalla wa ala, kalau Allah izinkan bagi yang memberi, maka orang mukmin akan mendapatkan. Wa a'zamu syafa'a wa sayyidu syufa'a huwa nabiyuna, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebesar-besar pemberi syafaat. Dan sayyidnya para syafi'in, para syufa'a adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falahu syafa'atun khassatun bihi, karena beliau alaihi salatu wassalam memiliki syafaat yang khusus yang hanya dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hunaka syafa'atun yashtariku fiha huwa wa ghairuh, ada pula syafaat-syafaat lain yang bersekutu, artinya sama-sama memberikan syafaat. Nabi juga memberikan syafaat, nabi-nabi yang lain juga memberikan syafaat, dan orang saleh juga memberikan syafaat, dan para syuhada juga memberikan syafaat. Ada yang mereka semua memberikan syafaat seperti Rasulullah SAW, ada pula yang khusus Rasulullah dan tidak ada yang lain, yang disebut dengan syafaat yang a'zam, syafaat yang terbesar, atau disebut juga dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar. Qauluhu wal imanu bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudnibin al khati'in yaumul qiyamah, dan beriman kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi para pendosa yang bersalah pada hari kiamat nanti. Wa 'alas sirat ayyul rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam huwa a'zam man yashfa'u yaumul qiyamah, maknanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebesar-besar orang yang memberikan syafaat pada hari kiamat. Bal innahu yashfa fi ahli al-mauqif kullihim, bahkan bisa memberikan syafaat untuk seluruh ahli al-mauqif. Seluruh ahli al-mauqif artinya seluruh penduduk mahsyar ketika mereka dikumpulkan di mahsyar. Fa innallaha yurihuhum min al-mauqif wa yuhasibuhum, Allah istirahatkan mereka dari kesengsaraan di padang mahsyar, dan Allah mempercepat hisab mereka ini dengan syafaat Rasulullah SAW. Lianau yatulu alaihim al-mawqif, karena berdirinya mereka di padang mahsyar itu sekian lama panjangnya, sekian puluh ribu tahun mereka berdiri di sana. Ma'adhanaki syedid, dengan kesengsaraan yang dahsyat. Wal harri syadid, dengan panas yang dahsyat. Wal atashi syadid, dengan kehausan yang dahsyat pula. Wal khawfi syadid, dengan rasa takut mereka yang sangat dahsyat pula. Yatulu alaihimul mawqif, sangat panjang mereka berada di mawqif, di mahsyar. Dan juga mawqiful hasyr, dan itu dijuluki dengan mawqiful hasyr, tempat mereka menyesal, tempat mereka dikumpulkan di sana, disebut dengan padang mahsyar dari kata al-hasyr. Dan mereka dalam keadaan sudah sama meyakini kebenaran la ilaha illallah. Bisa dibayangkan orang-orang kafir apa yang dirasakan oleh mereka, apa yang akan terjadi. Ternyata semuanya benar, ternyata apa yang dikatakan oleh kaum muslimin benar. Demikian pula para ahlul dalal, ternyata apa yang dikatakan ahli sunnah benar, kami yang salah, kami yang keliru. Apa yang dirasakan oleh mereka? Kesengsaraan. Belum ada keputusan azab, mereka sudah sengsara. Demikian pula para zalimin, orang-orang yang zalim. Demikian pula para fusaq, orang-orang fasik, ahli maksiat. Gelisah mereka, aku berbuat dosa, aku berbuat dosa. Demikian pula orang-orang saleh yang tidak maksum, pasti ada kesalahannya, ada ketergelincirannya, gelisah dengan ketergelincirannya. Bahkan para anbiya menyatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku, aku pernah begini, aku pernah begitu. Sehingga ketika mereka meminta kepada para anbiya dari bapak mereka Adam alaihi salam, kemudian yang berikutnya, semua para anbiya menolak. Ketika mereka berkata, wahai Nabi Allah, engkau bapak kami, engkau manusia pertama, engkau yang dibikin oleh Allah dengan tangan, dengan tangannya. Mintakan kepada Allah agar mengistirahatkan kami dari mahsyar ini. Apa jawaban Adam alaihi salam? Diriku, diriku, aku dilarang untuk memakan buah di dalam jannah, aku melanggarnya. Nafsi, nafsi, pergilah kepada yang lain. Datang pula kepada yang lain, terus demikian, demikian, demikian, sampai berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi terakhir. Dan Rasulullah SAW menyatakan, ana laha, akulah orangnya. Dan ini barakallahu fikum yang dikatakan dengan syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar. Karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat saat itu kecuali Rasulullah SAW, hanya beliau satu-satunya. Dan itu yang namanya kemuliaan. Allah tinggikan dengan syafaat khusus, Allah tinggikan dengan syafaat yang istimewa, yang hanya Allah izinkan untuk Rasulullah SAW. Ana laha. Dan itu ikhwan fillah na'azakumullah yang dikatakan maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan yang sangat tinggi yaumul qiyamah. Naam, ati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Ikhwan fillah na'azakumullah, berkata Syaikh Shalal Fauzan hafizahullah, fayataqaddamun ila ulil azm. Mereka semua mendatangi ulul azmi minar rusul, dari para rasul. Yatlubuna minhum an yaj'u Allah, meminta agar mereka para nabi tadi memintakan pada Allah Subhanahu wa taala an yurihahum minal mauqif, agar mengistirahatkan mereka dari padang mahsyar atau dari kesengsaraan mauqif. Imma ilal jannah wa imma ilan nar, ini cepat diselesaikan, apakah ke surga atau ke neraka. Fayatuna ila Adam fayatadhir, mendatangi Adam, ternyata Adam minta udzur, jangan aku. Wayatuna ila Nuh fayatadhir, datang kepada Nuh, juga Nuh alaihi salam menolaknya dan minta udzur, jangan aku, diriku, diriku. Wayatuna ila Ibrahim fayatadhir, sudah dibahas secara rinci pada kajian pembahasan Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis dengan syarahnya dari Syekh Rabi'. Apa ucapan udurnya? Hah, siapa yang hafal? Inna allaha qad ghadiba al-yawm. Terus la yaghdab ba'daha abada. Lam yaghdab abadan, misalnya hadha. Wa lan yaghdab ba'daha abada, atau kama qala fi riwayah. Bahwa Allah telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah murka seperti itu sebelumnya, dan gak akan murka seperti itu setelahnya. Berarti puncaknya kemarahan Allah Taala. Kemudian baru mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Qad ghadiba al-yawma ghadban la yaghdabu qablahu abada wa lan yaghdab ba'daha abada. Wa ya'tuna ila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan datang kepada Nabi yang berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, qala ana laha, akulah orangnya. Tsumma ya'ti wa yakhiru sajidan, kemudian Nabi tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tahtal arsy, di bawah arsy-Nya. Li'annahu la yashfa'u li ahadin illa bi idznillah, karena tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Artinya tidak siapapun kecuali dengan izin Allah, termasuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sujud meminta izin pada Allah untuk memberikan syafaat. Fahuwa yakhirru sajidan wa yad'u rabbahu, maka Nabi SAW tersungkur sujud di hadapan Allah, meminta pada Rabbnya, sampai Allah katakan kepadanya, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tushaffa', ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkat kepalamu, mintalah akan aku beri, berikan syafaat akan diberikan syafaat. Fa ya'dhanallahu lahu bisyafa'ah, maka itu menunjukkan izin dari Allah untuk Rasulullah SAW memberikan syafaat. Siapa yang akan kamu syafaati, siapa yang akan kamu bela ya Rasulullah, silakan. Fa yashfa' fi ahlil mahsyar, maka Nabi mengatakan ahlul mahsyar, kasihan mereka. Fi an yantaqilu minal mahsyar ilal hisab, meminta kepada Allah agar memberikan kepada ahlil mahsyar seluruhnya. Bayangkan seluruhnya, tidak khusus, tapi ammah, secara umum. Wa hadhihi asy-syafa'atul 'udhma, inilah yang dijuluki dengan syafa'ah al-'udhma, allati faddalahu Allahu biha 'alal khalqi, yang Allah berikan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh makhluk-makhluknya. Qala ta'ala, Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, dan di malam hari sujudlah, bertahajud sebagai nafilah untukmu. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, niscaya sebentar lagi engkau akan dibangkitkan yaumul qiyamah dengan kedudukan yang mulia, maqaman mahmuda. Apa itu maqaman mahmuda? Ini tadi kedudukan syafaat yang uzma, yang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al maqamul mahmud huwa syafaatul uzma, maqamul mahmud adalah syafaatul uzma. Wa fi du'a, dan dalam doa yang diucapkan setelah adzan, ati Muhammadan al wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, ya Allah, berikan pada Nabi Muhammad SAW al-wasilah wal-fadilah, dan utuslah, bangkitkanlah beliau di kedudukan yang mulia yang engkau telah janjikan. Hadhihi syafa'atul uzma, itulah syafaat yang paling tinggi. Wa kadzalika syafa' wa kadzalika yashfa'u fi ahli al-kaba'ir min al-ummah, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada nabinya untuk memberikan syafaat untuk para pendosa, ahlul kabair, yang memiliki dosa-dosa besar. Yashfa'u fihim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allah berikan syafaat pada mereka. Artinya ketika Rasulullah SAW memberikan syafaat pada mereka, Allah berikan, Allah izinkan, imma an la yadkhulun nar wa imma an yukhraju minha, apakah diberikan syafaat pada mereka agar mereka tidak diadab, atau setelah diadab dikeluarkan dari api neraka. Berarti ada dua golongan pendosa. Ada pendosa yang sudah mendapatkan syafaat pembelaan sebelum diadab dan selamat dari adab. Ada pula yang diadab dulu baru kemudian dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, maka diselamatkan dari api neraka. Fayashfa' fihim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi memberikan syafaat pada mereka alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi laysat khassah, yang ini tidak khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Fahuwa yashfa' wa jami'ul anbiya yashfa'un, adapun syafaat untuk para pendosa, Nabi memberikan syafaat dan para anbiya juga memberikan syafaat. Wal awliya, dan para awliya, para wali-wali, orang-orang saleh, yashfa'un, juga memberikan syafaat, membela. Wal afrat, wahumul ladina matu sigaran. Demikian pula afrat. Siapa afrat? Orang-orang atau anak-anak yang mati dalam keadaan kecil, masih belum baligh, maka dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya, pembelaan. Sehingga didoakan atau dianjurkan untuk berdoa kalau seorang kehilangan anaknya yang masih kecil, kita doakan syafi' nafi', syafi' nafi', syafi' akan memberikan syafaat kepadamu nanti, pada orang tuanya. Nafi' akan bermanfaat nanti yaumul qiyamah. Artinya anakmu tidak hilang, yang meninggal tidak hilang, dia akan menjadikan atau menjadi syafi' untukmu, akan nafi' untukmu, syafi' nafi'. Tetapi barakallahu fikum, yang dianjurkan oleh para ulama hanya doa dan harapan, jangan kepastian, jangan kepastian. Mudah-mudahan jadi syafi' nafi', mudah-mudahan jadi syafi' nafi', dan itu yang dianjurkan dan itu yang diperintahkan. Kenapa jangan kepastian? Karena pernah Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan pada seorang ansor yang kehilangan anaknya meninggal, dikatakan, "Tuba, selamat, sungguhnya anakmu akan menjadi ahli jannah," dan begini dan begitu. Nabi menyatakan, awa ghairi dhaliki ya Aisyah, tidakkah selain itu kalimatnya ya Aisyah. Ini jangan dipastikan, tetapi ucapkan doa, mudah-mudahan menjadi syafi' nafi'. Wa khilaf dalam masalah anak yang meninggal sebelum balik, khilafun tawil, perselisihan yang sangat panjang. Bagaimana anak-anak orang kafir, apakah di surga atau di neraka? Bagaimana anak-anak yang masih kecil, apakah langsung dalam jannah atau diuji? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Maka kembali kepada keputusan, atau bukan keputusan, kembali kepada yang rajih dari para ulama, yaitu anak-anak dari ahli jannah, anak-anak dari kaum mukminin diharapkan dengan jannah. Mudah-mudahan syafi' nafi'. Anak-anak dari orang-orang kafir dikhawatirkan, karena di sana nanti akan ada ujian untuk mereka, apakah masuk jannah atau masuk neraka. Nah, kembali kepada kitab. Wahumul ladzina matu sigharan yashfa'una fi ahli al-kaba'ir, bahwa mereka anak-anak tadi akan bisa memberikan syafaat sama dengan izin Allah kepada orang-orang tuanya yang berdosa dengan dosa-dosa besar. Khilafan lil jahmiyati wal mu'tazila wal khawarij, menyelisihi pendapat-pendapat sesat dari Jahmiyah, Mu'tazilah, dan juga Khawarij. Khawarij humul ladzina yakhrujuna ala a'immah. Khawarij adalah mereka-mereka yang keluar memberontak kepada para imam-imam kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka, bisayf. Wa yashquna 'asa at-ta'ah, yaitu orang-orang yang memecahkan tongkat persatuan dan tongkat ketaatan. Wa aidan alladzina yukaffiruna almuslim bil kaba'ir, dan juga yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa besar yang selain syirik, mereka kafirkan walaupun bukan syirik, pendosa-pendosa dikafirkan. Maka mereka berpendapat bahwa orang kafir, orang yang berdosa kafir, dan orang kafir kekal dalam neraka. Bagaimana dengan masalah syafaat? Bagaimana dengan riwayat-riwayat yang mutawatir tentang syafaat Rasulullah, syafaat para anbiya, syafaat orang-orang saleh, syafaat para syuhada, syafaat para anak-anak yang mati dalam keadaan belum baligh? Bagaimana dengan syafaat mereka? Siapa yang dibela? Siapa yang diberi syafaat oleh mereka dengan izin Allah? Ya orang-orang yang tidak pernah berdosa. Ya orang-orang yang tidak pernah berdosa, enggak dibela juga mereka selamat. ya tentunya yang punya salah punya dosa. Ah, kalau yang punya salah punya dosa yang dibela tadi agar dimaafkan, agar diampuni, agar diselamatkan dari api neraka, berarti orang yang berbuat dosa tidak kafir dan tidak kekal dalam neraka dan bisa diselamatkan dari api neraka ke dalam jannah. Alisa kadzalik? Bukankah demikian? Maka Khawarij memiliki pendapat yang syadz yang menyelisih pendapat Ahlus Sunnah, demikian pula para Mu'tazilah, demikian pula Jahmiyah dan sejenis mereka dari para Aqlaniyun. Mereka Khawarij yaqulun man dakhala an-nar la yakhruj minha. Kata Khawarij, pokoknya yang sudah masuk neraka enggak bisa keluar lagi. Demikian pula Mu'tazilah, demikian pula Jahmiyah. Yang masuk neraka enggak akan keluar lagi. Yastadilluna biqaulihi ta'ala. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ayat wama hum bikharijina minan nar. Wama hum bikharijina minan nar. Dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Atau ayat-ayat lain yang semuanya mengiringi kalimat neraka dengan khalidina fiha. Finnari khalidina fiha. Jahannam khalidina fiha. Berarti yang namanya neraka kekal dalamnya. Tidak mungkin kemudian tidak kekal. Padahal ikhwan ibn a'azakumullah, semua itu adalah ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ancaman bisa terwujud ketika memang orang tadi layak untuk ditimpa apa yang sudah diancamkan. Tetapi kadang apa yang Allah ancamkan Allah kurangi atau Allah maafkan, dan itu sifat Allah Ghafurur Rahim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Barang siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya adalah dalam neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Orang bermaksiat kekal dalamnya. Iya, itu ancaman. Ada yang bermaksiat dengan maksiat yang kufur yang sudah layak kekal di dalam neraka. Ada yang maksiat dengan kesyirikan-kesyirikan, maka mereka layak untuk kekal dalam neraka. Tetapi ada yang mereka bermaksiat dengan maksiat yang ketika Allah Subhanahu wa taala memaafkan, Allah maafkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah maafkan bagi mereka-mereka yang dikehendaki. Naqul hadhihi fil kuffar, maka kita katakan bahwa ayat-ayat yang mengancam dengan kekekalan dalam neraka adalah terhadap orang-orang kafir. Kalau bermaksiat, bermaksiat dengan maksiat yang mengkafirkan. Fal kuffaru la yukhrajuna minan nar, maka orang-orang kafir enggak akan keluar dari neraka. Wa ma hum bikharijina minan nar, mereka enggak akan keluar dari api neraka. Wa amma syafa'atul maqsudah, adapun syafaat yang dimaksud di sini, fahiya fi ahli iman, maka itu syafaat untuk orang-orang yang beriman, artinya yang masih punya iman, dari kalangan ashabul kabair. Wahiya thabitatun wallahu jalla wa ala yaqul, dan itu thabit sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idznihi, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah, artinya ada dengan izin. Dalla ala annahu idza adina yashfa' ahad indahu, menunjukkan kalau Allah izinkan bisa seseorang memberikan syafaat di sisinya. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaatnya kecuali min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah Allah izinkan, liman yasha'u wa yarda, untuk siapa yang dikehendaki dan diridhai, kecuali dengan izin. Kepada siapa? Kepada yang dikehendaki dan diridhai. Berarti syarat untuk yang memberi syafaat izin dari Allah, syarat untuk yang diberi syafaat keridhaan dari Allah. Illa an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda, dalam surat An-Najm ayat 26. hadhihi fiha syartus syafa'ah. Inilah dua syarat syafa'ah. Ya'dan Allah hadha syartul awal, wa yarda hadha syartul thani, wa yarda anil masyfu'i fihi, wa huwa la yarda illa anil mu'min. Sedangkan keriduan Allah sudah jelas hanya untuk orang-orang beriman. Wa la yarda li'ibadihi al-kufur. Allah enggak ridha pada hamba-hambanya kekufuran. Barakallahu fikum. Wassalatu wa taufiq wal afiyah. Iktafi bihadzal qadr. Wa barakallahu fikum. Wassalatu wa taufiq wal afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.